Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyubhirahu 'alad din kullihi وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu salat lima waktu atau salat maghrib secara berjamaah. Oleh karena itulah hendaknya seorang hamba senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dunia kepada kita berupa harta, keluarga, kesehatan, dan berbagai nikmat dunia yang telah kita rasakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmatul hidayah, yang dengannya kita dapat menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan berusaha untuk menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengangkat sebuah tema urgensi tauhid, pentingnya perkara tauhid, kita mengetahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari kalangan manusia, demikian pula dari kalangan jin, memiliki hikmah yang agung, tujuan yang mulia, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah hanya kepadanya. Di dalam ayat yang sering kita dengarkan dalam surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya yaitu agar supaya mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah tujuan diciptakannya manusia Allah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murni ibadah hanya kepadanya, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun dari makhluknya. Dan kita mengetahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan perkara inilah, dengan perkara tauhidlah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk mendakwahi manusia kepada perkara yang agung ini. Dengan perkara inilah, dengan perkara tauhid inilah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Begitu mulia tujuan diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar seluruh manusia memurnikan ibadah hanya kepadanya. Kalau seperti itu, apa itu ibadah? Ma hiya al-ibadah? Al-ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyyah, al-ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batinati. Itulah makna ibadah. Ibadah yang sering kita dengarkan, ibadah itu tidak hanya terbatas dalam perkara sholat, puasa, haji, nam, dan berbagai bentuk-bentuk ibadah yang kita ketahui, namun ibadah sangat luas cakupannya. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, makna ibadah yaitu ismun jami', suatu penamaan yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min al-aqwali wal af'al, baik berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Berupa ucapan-ucapan, demikian pula perbuatan-perbuatan. Al-zahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Jadi segala ucapan, segala perbuatan, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah. Sehingga ibadah tidak hanya terbatas pada salat, puasa, haji, bahkan termasuk di dalamnya adalah addu'a, al-khawf, war-raja, istighatsah, isti'anah, meminta tolong, nam, hanya kepada Allah, berdoa hanya untuk Allah, nam, memberikan rasa takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, nam, dan segala bentuk ibadah, nam, segala bentuk perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi, maka itulah ibadah. Setelah kita mengetahui bersama makna ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memerintahkan kepada seluruh para rasul agar mendakwahi manusia, menyuruh manusia, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara tauhid adalah perkara yang agung, perkara yang pokok, perkara yang utama dan yang pertama yang diseru oleh para nabi dan rasul. Mereka mengajak umatnya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah. Nah, dan kita pun mengetahui bahwasanya dalam hal mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi menjadi tiga jenis tauhid. Yang pertama yaitu mengesakan Allah dalam hal seluruh perbuatan-perbuatan Allah, yang dikenal dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah maknanya adalah ifradullah bi af'alihi, mengesakan Allah, menunggalkan Allah di dalam seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rizki, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha terseluruh alam semesta ini. Ini masuk dalam tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Naam. Juga di sana ada tauhid al-asma wa sifat, mengesakan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba haruslah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Falahul asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan pada nama-nama Allah terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya dengan nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Naam. Ya Ghaffar, izfirli. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ampunilah aku ya Allah. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Jadi kita diperintahkan Allah untuk berdoa dengan nama-namanya, dengan nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya, tidak ada cacat, aib, kekurangan pada nama dan sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, yang sempurna. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya sempurna dan tidak ada kekurangan padanya. Kemudian jenis yang ketiga adalah tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah, yaitu mengesakan Allah di dalam beribadah hanya kepadanya, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya. Nah, pada jenis yang pertama dan yang kedua, tauhid rububiyah. Nam, ketika Allah diesakan dalam segala perbuatan-perbuatannya. Nam, demikian pula pada nama-nama dan sifat-sifatnya, maka mengharuskan bagi seseorang yang mengesakan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah. Nam, demikian pula pada nama-nama dan sifat-sifatnya, mengharuskan baginya untuk memurnikan Allah di dalam beribadah hanya kepada-Nya. Ini keharusannya. Ya? Keharusan bagi seorang yang mengesakan Allah dalam segala perbuatannya. Dia mengakui, dia menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan dirinya. Dia mengakui, dia menetapkan bahwasanya Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Maka keharusannya adalah dia harus beribadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu keharusannya, kelazimannya. Ya? Kenapa demikian? Karena seseorang yang hanya mengesakan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatan Allah, maka ini tidaklah cukup. Penetapan, pengakuan dalam hal mengesakan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatannya, ini pun telah diakui, telah ditetapkan oleh orang-orang musyrik terdahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang musyrik terdahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka juga menetapkan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Mereka yang mengakui bahwasanya Allah menghidupkan dan mematikan mereka. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh perkara ini, perkara di dunia ini. Namun hal itu tidaklah menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad Nam At-Tamimi An-Najd rahimahullah, ketika beliau mengatakan Nam dalam kitabnya Al-Qa'id Al-Arba, Nam terkait tentang orang-orang kafir, bahwasanya annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallam, mereka juga mukirrun, mereka juga menetapkan, mengakui bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir, bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta dan yang mengatur segala urusan. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam, akan tetapi hal itu tidaklah menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Naam. Allah sebutkan dalam ayat, dalam sekian banyak ayatnya. Ya, begitu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan, naam, yang menjelaskan tentang penetapan orang-orang musyrik terdahulu terhadap tauhid rububiyah Allah. Naam. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, "Naam, siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" maka pasti mereka akan mengatakan Allah. Dalam surat yang lain, surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keimanan atau tentang keadaan orang-orang musyrik terdahulu yang mereka juga mengakui, menetapkan enam perbuatan-perbuatan Allah. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, may yarzuqukum minas samai wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ini ayat-ayat yang berkenaan ya tentang orang-orang musyrik terdahulu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian? Siapa? Siapa yang mampu menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa? Siapa yang bisa mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan dari yang mati? Nah, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapa yang mengatur segala perkara? Maka mereka akan mengatakan Allah. Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Ini pengakuan, penetapan orang-orang musyrik terdahulu yang diperangi oleh Rasulullah. Namun sayangnya tidaklah pengakuan ini menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Di masa ini kebanyakan kaum muslimin memahami kalimat tauhid la ilaha illallah hanya sebatas rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Dia tidak memahami makna yang sebenarnya. Kalau yang seperti itu juga dipahami orang-orang musyrik terdahulu. Nah, mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena mereka sangat mengerti dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Mereka paham makna la ilaha illallah tidak hanya sebatas diucapkan dengan lisannya. Ya? Sebagaimana ketika Abu Talib dalam keadaan sakit, menjelang sakaratul mautnya, menjelang kematiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk Abu Talib. Namun sayangnya, ada yang telah mendahului Rasulullah, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah sallam datang kepada pamannya Abu Talib mendakwahkan untuk agar dia mengajak pamannya agar pamannya mau masuk ke dalam Islam. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku Abu Talib, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Yang dengan kalimat ini saya akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sih gampang. La ilaha illallah selesai. Namun Abu Thalib begitu berat lisannya untuk mengucapkannya. Ya, apalagi datang bisikan dari Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan kepada Abu Thalib, "Ataradabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau membenci agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Jadi lagi-lagi, Abu Thalib dipengaruhi dengan adat dan kebiasaan nenek moyangnya. Apakah engkau akan meninggalkan agamanya nenek moyangmu, agamanya Abdul Muttalib? Abu Thalib menjadi bingung. Rasulullah mengulangi kembali, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang dengan kalimat itu saya akan membela engkau di hadapan Allah. Lagi-lagi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengganggu. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Sulitnya, Abu Talib mengucapkan kalimat ini selain daripada gangguan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, teman yang buruk yang ada di sampingnya. Ini diantara faktor, diantara faedah yang bisa dipetik betapa besar pengaruh seorang teman pada diri seseorang. Teman memberikan pengaruh yang sangat besar pada diri seseorang. Sampai-sampai dalam hal keyakinan, seorang tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah disebabkan karena pertemanannya. Dan di samping itu pula, Abu Thalib memahami makna yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sebatas kalimat la ilaha illallah saja. Nah, bahwasanya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan mematikan kecuali Allah. Tidak demikian maknanya. Nah, namun makna yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar, yang hak, yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah. Jadi perkara ini kedengarannya perkara yang sudah sering kita dengarkan. Ya. Namun betapa banyak orang-orang yang tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah yang juga sementara kita memahami, mempelajari syurut la ilaha illallah, namun yang akan kita bahas terkait dengan keutamaan yang ada pada kalimat tauhid ini. Orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya menjelang kematiannya, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Apakah langsung begitu saja? Seseorang serta-merta ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak faham makna yang terkandung di dalamnya, ya, tidak mengerti makna yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Naam. Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, bukankah kalimat tauhid la ilaha illallah adalah merupakan kunci, ya, kunci keberhasilan, kunci yang akan membawa seseorang untuk masuk ke dalam surga, bukankah demikian? Maka kata Wahab bin Munabbih, na'am, akan tetapi yang namanya kunci itu ada gigi-giginya. Kalau kita punya kunci, setiap kunci itu memiliki gigi-gigi. Lahu asnan. Pada setiap kunci itu ada gigi-gigi. Nah. Dan gigi-gigi kunci tersebut disyaratkan oleh Wahab bin Munabbih adalah syurutu la ilaha illallah. Jadi seorang harus mempelajari makna syurut la ilaha illallah. Ya, agar lengkap. Ya, dia punya kunci la ilaha illallah. Setelah itu dia melengkapi kunci tersebut dengan gigi-giginya sehingga pas. Ya, dia bisa masuk ke tempat yang dia inginkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa banyak orang-orang tidak faham ini. Syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Adapun rukun dari kalimat tauhid la ilaha illallah yaitu an-nafy wal itsbat. Adapun syaratnya sementara diajarkan. Kita akan membahas 6 arkan atau rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Rukun kalimat tauhid la ilaha illallah yaitu ada 2. Yang pertama, an-nafyu, peniadaan. Yang kedua, al-itsbatu, penetapan. Diambil dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, la ilaha ini adalah penafian rukun yang pertama. La ilaha, tidak ada sembahan yang benar, menafikan nafiyul ibadah li ghairillah azza wa jalla la syarikalah. Menafikan ibadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, menafikan seluruh ibadah kepada selain Allah. Ini kandungan yang pertama, ini rukun yang pertama. Nah, rukun yang kedua adalah al-itsbat pada kalimat illallah. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, penetapan. Naam, itsbatul ibadah lillahi azza wa jalla la syarika lahu. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rukun kalimat tauhid yang mulia ini. Naam. Setelah kita mengetahui rukunnya, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana ajakan para rasul ketika mereka mengajak kaumnya untuk masuk, nah, untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Apakah serta-merta mereka menerima ajakan para rasul? Ternyata tidak demikian keadaannya. Ya, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, mereka seluruhnya mengajak kaumnya untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap kelompok manusia ini dikirim, diutus kepadanya rasul. Yang mana setiap rasul ini mengajak kaumnya untuk "Ubudullaha wajtanibut taghut." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nabi Nuh dalam ayat dalam surat Naam Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Ya, kami telah mengutus Naam Nuh alaihissalam kepada suatu kaum, yang mana dia mengajak kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Jadi Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan demikian pula nabi-nabi yang lainnya. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Demikian pula kaum Naam, Nabi Shu'aib. Demikian pula Nabi Saleh dan yang lainnya. Mengajak kaumnya untuk beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Apakah diterima dakwahnya, seruan mereka? Ternyata kebanyakan manusia tidak senang dengan ajakan seperti ini. Nabi Nuh mengisahkan tentang keadaan dirinya ketika berdakwah. Nah, di atas tauhid dalam surat Nuh, Nabi Nuh mengatakan, nah, ketika mengatakan kepada Allah bahwasanya, nah, aku telah mendakwahi mereka. Naam, lailan wa nahara. Aku telah mendakwahi mereka kaumku siang dan malam. Ya. Walam yaziduhum du'ai illa firara. Akan tetapi tidaklah menambah seruanku kecuali mereka semakin lari dari ajakanku. Tidaklah menambah pada mereka seruanku tersebut melainkan mereka semakin lari dari seruan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Naam. Ya. begitu lamanya? Apakah banyak yang mengikuti dakwah seruan ajakan Nabi Nuh? Ternyata tidak demikian. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan bagi ahlu tauhid, orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga. Naam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan, naam, bahwasanya seorang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya, maka Allah akan memberikan kepadanya rasa aman. Ini diantara keutamaan yang lain. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepadanya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan memberikan petunjuk hidayah kepadanya. Allah berfirman dalam ayatnya dalam surah Al-An'am, Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Ya, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, yakni dia mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah kepadanya, maka Allah mengatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirah. Nah, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan yang akan diraih bagi orang-orang yang beribadah hanya untuk Allah, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun dari makhluknya. Karena seseorang ketika melakukan kesyirikan kepada Allah, naam, menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah, maka ini adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat, naam, mengkhawatirkan, dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah, naam, tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayatnya, "Innahum man yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, nah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka Allah. Nah, tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini bahaya dari kesyirikan. Bahkan Allah mengancam nabinya, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, "la yahbatanna 'amaluka," maka niscaya amalanmu akan terhapus. Ya, akan terhapus amalan seorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Naam. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ini peringatan bagi kita semua agar hendaknya setiap diri kita di dalam melaksanakan ibadah apa saja. Perhatikan, ibadah apa saja hendaknya benar-benar memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Jangan sekali-kali kita mencampur adukan keimanan kita, ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam syirik besar maupun syirik kecil, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seseorang di dalam beribadah kepada Allah memasukkan kesyirikan di dalamnya, karena amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya akan terhapus ketika dia beribadah kepada Allah dan memasukkan kesyirikan dalam ibadah tersebut. Wal iyad billah. Fala haula wala quwwata illa billah. Dibikinlah keterangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya terkait dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepada-Nya. Demikian pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sekian banyak hadis yang terkait dengan perkara yang satu ini, terkait dengan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin hendaknya bersungguh-sungguh berusaha memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sekian banyak hadisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kepada kita untuk belajar, untuk mempelajari agama Allah. Dan perkara yang pertama, perkara yang utama untuk dipelajari adalah perkara tauhid. Dalam surat Muhammad Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam. Di antara makna i'lam, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ai ta'allam wa fham. Jadi makna i'lam ai ta'allam wa fham. Kalau secara konteks kalimatnya ketahuilah. Ternyata kandungan makna i'lam ai ta'allam, pelajarilah dan pahamilah. Jadi tidak hanya sekedar diketahui, tapi kita diperintahkan Allah untuk belajar. I'lam ai ta'allam wa fham. Pelajari dan pahami apa yang harus dipelajari dan apa yang harus dipahami. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang harus dipelajari, perkara tauhid, perkara yang akan menjadi barometer, tolak ukur selamatnya seseorang, bahagianya seseorang di dunia dan di akhirat. Tolak ukur kebahagiaan dan tolak ukur tingginya derajat seseorang di surga Allah adalah perkara tauhid ini. Seseorang ketika masuk dalam kubur yang ditanya perkara tauhid, bukan perkara sholat, bukan. Bukan puasanya, bukan hajinya. Kenapa? Karena seluruh hal itu dibangun di atas tauhid. Orang yang mengerjakan sholat, puasa, haji dan seluruh ibadah yang lainnya harus membangun ibadahnya di atas tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Munkar wan Nakir ketika seorang meninggal dunia yang ditanya, "Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka?" Di antara pertanyaan yang diajukan oleh kepada seluruh hamba-hamba Allah. Perkara tauhid. Perkara yang sangat mudah dijawab oleh kita di dunia ini, ternyata tidak semudah ketika seorang telah masuk di dalam kubur. Jadi ketika kita bertanya, itu kan pertanyaan yang gampang dan mudah untuk dijawab, benar, ketika di dunia. Namun tidak semudah ketika seorang masuk di dalam kubur. Yang akan mampu menjawab kalimat tersebut, yaitu orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ketika dia mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi dia hanya diucapkan dengan lisannya. Dia pelajari kalimat yang mulia ini, kalimat yang tinggi ini, setelah itu diamalkan. Bagaimana bentuk pengamalannya? Tidak boleh dia berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh dia minta tolong kepada selain Allah. Tidak boleh beristighosah kepada selain Allah. Tidak boleh menyembeli kepada selain Allah. Nah, tidak boleh. Nah, takut kepada selain Allah. Tidak boleh. Nah, bertawakal kepada selain Allah. Apakah ada orang-orang yang demikian? Sangat banyak. Ya? Banyak sekali orang-orang berdoa kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Meminta syafa'ah pertolongan kepada selain Allah. Nah. Fala haula wala quwata illa billah. Maka berhati-hatilah. Nah, bagi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempelajari dan memahami perkara yang satu ini. Ya. Oleh karena itu jangan kita menyepelekan permasalahan ini. Ya, dan mengatakan, "Wah, sudah sering belajar tauhid. Saya sudah sering paling pembahasannya seputar itu." Wah, ini bahaya ini. Ya, orang yang mengucapkan kalimat ini adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang perkara tauhid. Nah, orang yang sangat tidak paham tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat ini secara ringkas, ternyata kalimat ini dibangun di atasnya 6 perkara yang besar yang mengikuti seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. 6. La haula wala quwata illa billah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari agamanya dan bisa mengerti memahami apa yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita menutup akhir ucapan kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita di dunia wal akhirah. Naam. La haula wala quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri kami dan kepada seluruh kaum muslimin. Naam. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.